Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan. Penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana penyebutan Ahlul Bid'ah wal Furqah sudah ada sejak dahulu kala. Dan yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa mattafaqa alaihi sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan mereka selaras bersama orang-orang yang terdahulu, yang awal dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat dari kalangan al-muhajirin wal-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka inilah yang disebut Ahlus Sunnati wal-Jamaah. Jadi manakala ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi akidahnya mengajarkan sifat wajib 20 misalnya, maka ini bukan berasal dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari apa yang diajarkan seperti hal itu. Kalau ada orang mengaku bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermanhaj sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ia menghalalkan demokrasi, bahkan berpartisipasi aktif, menghasung masanya, anggota-anggotanya, simpatisannya, untuk kemudian ikut dalam pesta demokrasi, maka yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nama lain daripada As-Salafus Salih yaitu Ahlul Hadith, Ahlul Athar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Ibnu Taimiyah juga, madhabus salaf ahli hadis was sunnati wal jamaah. Madhab salaf adalah ahli hadis. Atau disebutkan pula oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidh, terkait penamaan ahlul athar, yaitu min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah yaitu mencela terhadap ahlul athar. Dari dua pernyataan para ulama ahlus sunnah wal jamaah ini, kita mendapati kata-kata ahlul hadis dan ahlul athar yang mereka sebutkan. Siapa ahlul hadis dan ahlul athar? Ahlul athar hum al mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Itulah ahlul hadis, ahlul athar. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasulnya dan senantiasa selaras dengan apa yang telah diperbuat oleh as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu yang awal dari kalangan al-muhajirin wal ansar, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka penamaan ini telah ada sejak dulu kala. Jadi bukan mengada-ada pada masa sekarang ini baru penamaan itu bermunculan. Tidak. Tapi sudah sejak dahulu nama-nama itu telah disebutkan oleh para a'immah. Demikian juga disebutkan oleh Ahmad bin Sinan Al-Qattan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis fa idza ibtada'a ar-rajul nuzi'a halawatul hadithi min qalbih. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi', kecuali ia membenci ahlul hadith. Dan apabila seseorang terjatuh kepada kebid'ahan, nuzi'a halawatul hadithi min qalbih, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya tersebut. Tidak akan merasakan manisnya hadis apabila seseorang telah terjerat dengan kebid'ahan. syahid daripada pernyataan Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullah ini, yaitu di sini ada kata-kata ahlul hadis, menunjukkan penamaan ahlul hadis telah sering disebut oleh para a'immah sejak dulu kala. Kemudian penamaan firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah yang demikian ini masyhur, disebutkan dalam hadis al-iftiraq, hadis tentang perpecahan, disebutkan oleh Nabi, disebutkan di dalam risalah ini, menukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna bani Israila iftaraqat ala 71 firqatan, sesungguhnya bani Israil akan terpecah menjadi 71 kelompok. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan, dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya akan masuk neraka kecuali yang satu. Wahia al-jama'ah, yang satu itu adalah al-jama'ah. Kemudian dalam hadis yang sahih juga disebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq, akan senantiasa ada ta'ifah, sekelompok kecil manusia dari kalangan umatku, yang mereka itu ditolong di atas al-haq, di atas kebenaran. Demikian juga kalimat kata penamaan at-ta'ifah al-mansurah firqatun najiyah, disebutkan oleh al-imam al-lalikai di dalam kitab Syarhi Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka beliau menyebutkan, fahiya at-ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul adilah al mutamassikah bis sunnah. At-ta'ifah al mansurah, kelompok yang ditolong, al firqatun najiyah, golongan yang selamat, wal usbatul hadiyah, kelompok yang mendapatkan hidayah, petunjuk, wal jama'atul adilah, jamaah yang adil, al mutamassikah bis sunnah, yang berpegang teguh kepada as sunnah. Syahid daripada ini adalah adanya penamaan at-ta'ifah al mansurah al firqatun najiyah. Kemudian nama lain dari salafus saleh disebut pula sebagai al-ghuraba, orang-orang yang mengikuti salafus saleh, yaitu disebut pula dengan al-ghuraba. Hadis yang masyhur sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariba, awal mula Islam itu dalam keadaan asing, tidak dikenal oleh masyarakat, gharib, sesuatu yang asing. Wa sayaudu ghariba, dan Islam itu akan kembali menjadi sesuatu yang asing, tidak dikenal lagi oleh masyarakat. Kama bada'a, sebagaimana Islam itu datang awal pertama kali. Sebagaimana Islam ada pada awalnya. Fatubalil ghuraba, maka beruntunglah, berbahagialah bagi al-ghuraba, yaitu orang-orang yang ia di dalam keterasingan tersebut. Al-ghuraba, orang-orang yang asing. Dia dikatakan al-ghuraba, orang asing, karena ia dapati masyarakat yang sudah sedemikian tidak mengenal Islam, sementara dirinya mengamalkan nilai-nilai Islam, memelihara jenggot. Aneh, kok kamu jenggotan sih? Pakaiannya di atas mata kaki, aneh, asing, kok begini ya? Dan berbagai amalan-amalan lainnya, di mana masyarakat tidak mengenali bahwasannya itu adalah ajaran yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang demikian ini di tengah masyarakat menjadi al-ghuraba, orang-orang yang asing. Orang-orang yang demikian ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah. Fatubalil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang termasuk al-ghuraba. Maka jangan lantas kita minder, jangan lantas kemudian kita merasa rendah diri ketika berada di tengah kaum yang memang sudah tidak mengenal dengan ajaran-ajaran Islam, merasa asing dengan ajaran-ajaran Islam. Justru kita harus menampakkan bahwasannya diri kita ini adalah orang-orang yang berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan lantas kemudian larut dengan keadaan lingkungan yang memang tidak mengenal atau belum mengenal ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan, istausu bi ahli sunnati khairan, fa innahum ghuraba. Nasihatilah oleh kalian ahlus sunnah dengan nasihat kebaikan, dengan cara yang baik, karena sesungguhnya mereka itu adalah ghuraba, orang-orang yang asing. Ini penamaan al-ghuraba. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian manhaj pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ba'da subuh nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.